إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني الطلبة حفظكم الله kita akan lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis berapa sekarang? 3. Ya. Berapa? 3. Qala Al-Bukhari rahimahullah babun. Bab. Di sini dia disebutkan bab apa? Ini semacam pasal jadinya ya. Semacam pasal melanjutkan yang sebelumnya. Al-hadith ats-tsalits. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Yahya ibn Bukair. Yahya ibn Bukair. Ini Syekh al-Bukhari, guru dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yahya bin Bukair. Ya. Sekilas nampak bahwa beliau adalah Yahya putra dari Bukair. Ya. Padahal Bukair ini adalah jadduhu, kakeknya. Jadi nasabnya adalah Yahya ibnu Abdullah ibni Bukair. Ini mansubun ila jaddi. Setelahnya apa? Mansubun ila jaddi. Ya, dinasabkan kepada kakeknya. Dan ini dalam nasab-nasab Arab biasa seperti itu, kadang seorang dinasabkan kepada bukan ayahnya langsung. Ya. Seperti ini dinasabkan kepada kakeknya, mansubun ila jaddi. Bahkan terkadang jad yang kesekian, misalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kakek yang keberapa? Ya. Yang kelima atau beberapa. Padahal namanya Ahmad bin siapa? Abdul Halim. Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim. Tapi namanya dan nama ayahnya kurang dikenal. Justru lebih dikenal dengan Ibn Taimiyah, mansub kepada nasab yang kesekian. Nah, di sini juga Yahya bin Abdullah bin Bukair. Derajatnya thiqatun fil Layth. Thiqatun fil Layth. Beliau dinilai sebagai seorang rawi yang thiqah pada Al-Layth, yakni ketika meriwayatkan dari Al-Layth. Ya. watakallamu fi sima'ihi an Malik. Dan ulama membicarakan periwayatannya dari Malik dalam hal apakah mendengar langsung dari Malik atau tidak. Laits dan Malik ini satu zaman, tapi beda tempat. Malik di mana? Nah, di mana? Malakum la tantikun. Malik di mana? Nah, Rohan. Madinah. Naam. Ana maksudkan Abdurrahman ini. Kenal Abdurrahman itu. Banyak nama Abdurrahman ini. Naam. Malik di Madinah. Laits. Laits sudah lewat atau belum, Laits? Sudah kan? Mana? Zubair. Di mana Laits? Siapa yang tahu Laits? Belum apa? Ya nanti. Laits di Mesir. Ya mereka yang ini para ulama yang sezaman tapi beda tempat. Nah, Yahya bin Abdullah bin Bukair kalau dari Laits fiqah, tapi dari Malik sebagian ulama membicarakan periwayatannya. Ya. Apakah mendengar langsung atau tidak? Akhraja lahu Al-Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Yahya bin Bukair Kutub Ashab Al-Kutub As-Sittah yang meriwayatkan hadisnya ada tiga, yaitu Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Ya. Jadi kalau cari Yahya bin Bukair di Sunan Nasa'i ketemu apa enggak? Cobaan. Hah? Enggak ada. Cari Yahya bin Bukair di Sunan Tirmidzi. Marwan, ketemu apa enggak? Enggak ada. Jadi antum akan temukan di Sahih Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah saja. Qala haddatsana Al-Laits. Nah, Al-Laits baru saya belum ya. Malik yang sudah. Malik bin Anas Al-Ashuhi, Imam Dar Al-Hijrah. Al-Laits Ibn Sa'd. Al-Laits bin Sa'd Al-Fahmi Al-Misri. Ya, beliau salah seorang ulama di Mesir. Al-Fahmi Al-Misri. Ini sezaman dengan Al-Imam Malik rahimahumullah. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan Al-Laits a'lam min Malik. Ada yang mengatakan begitu. Tapi yani asy-syuhrah Malik rahimahullah lebih masyhur daripada Al-Laits. Ya. Pengikut-pengikutnya lebih banyak sampai sekarang ada mazhab Maliki dan tidak ada mazhab Laitsi. Ya. Naam. Al-Laits bin Sa'd Al-Fahmi Al-Misri. Derajatnya siqatun sabtun faqihun imam. Ya, siqatun sabtun faqihun imam masyhur. Siqah terpercaya, sabtun kokoh, faqih ahli fikih, imamun masyhur, seorang imam yang masyhur. Ya, ini derajat ta'dil tingkat keberapa ini kalau seperti ini? Afin, derajat ta'dil tingkat berapa ini seperti ini? Hah? Pertama laki-laki? Hah? Dua. Yang pertama apa? As-sohabah. Ta'dil yang pertama adalah seorang dikatakan sahabiyun. Ini ta'dil yang pertama. Ta'dil yang kedua kalau mukarrar di rangkap sikotun sikoh, ya, atau sikotun sabtun. Nah, ini ta'dil yang dirangkap seperti ini, tingkatan kedua. Ya, dan kalau lebih mantap lagi, rangkapnya bisa berkali-kali. Sampai sebagian ulama pernah merangkap sampai 7 kali. Fulanun sikotun sikotun sikotun sampai 7 kali. Ya, ini ta'dil yang sangat kokoh, ya. Nah, seandainya rangkap 2 itu sudah menunjukkan ta'dil yang kuat. Dan di sini dikatakan faqih, memang beliau ma'ruf sebagai ahli fatwa, seperti halnya Imam Malik di Madinah, beliau di Mesir ma'rufun bil fiqh. An Uqail an Ibn Shihab. An Ibn Shihab, Ibn Shihab Az-Zuhri namanya. Ini juga sama mansub ila jaddi. Ya. Namanya Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri. Jadi ini kakek yang ketiga. Jadi namanya siapa? Muhammad. Ayahnya Muslim. Kakeknya Ubaidullah. Kakek keduanya Abdullah bin Abdullah. Yang ketiga Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Berarti ini juga seperti Yahya bin Bukair, mansubun ila jaddihi, bahkan al-jaddus salis. Ya, kakak yang ketiga Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri Al-Qurashi, keturunan Quraisy. Derajatnya Al-Faqihul Hafid muttafaqun ala jalalatih. Al-Faqihul Hafid muttafaqun ala jalalatihi. Beliau juga termasuk sudah masuk kalangan tabi'in, cuma istighar. Yang termasuk sudah termasuk tabi'in, tapi kalangan istighar tabi'in, yakni tabi'in kecil. Artinya di sini bukan kecil umurnya, tapi tingkatannya. Kalau tabi'in, kibaru tabi'in, tabi'in besar, itu artinya yang masih dekat dengan sahabat, banyak bertemu para sahabat, itu kibar at-tabi'in. Nanti ada awsat at-tabi'in, yakni pertengahan. Nanti ada sighar at-tabi'in, yakni tabi'in yang tingkatan bawahnya lagi, yang bertemu sahabat tapi enggak banyak. Ya, ada ketentuannya, klasifikasi tersebut. Nah, Ibnu Syihab termasuk sighar at-tabi'in. Akhrajalahu al-jama'ah. Akhrajalahu al-jama'ah. Tadi al-Laits juga akhrajalahu al-jama'ah. Ana Urwah ibn Zubair. Nah, ini kibarut tabi'in. Ini juga tabi'in. Urwah tergolong tabi'in tapi kibar. Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ini juga sudah lewat kemarin, ya, yeah, pada hadis yang kedua. An Hisham bin Urwah an Abihi Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Ya, fiqatun faqihun masyhur. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Dan ini tergolong kemarin kita sebutkan atau tidak? Tergolong apa? Al-fuqaha. Ada yang ingat atau saya belum sebutkan? Hah? Apa? 7. Ya, tergolong al-fuqaha as-sab'ah. Al-fuqaha as-sab'ah. 7, salah satu dari 7 ahli fikih di kalangan para tabi'in. Dan beliau Urwah bin Zubair ibunya, ayahnya Zubair, ibunya siapa? Asma binti Abi Bakr. Nah, sekarang meriwayatkan an Aisyah, berarti meriwayatkan dari khalatih, dari bibinya. Ya, sekarang Urwah bin Zubair meriwayatkan dari bibinya. An Urwah bin Zubair an Aisyata ummil mu'minin. Aisyah As-Siddiqah bintu As-Siddiq ummul mu'minin. Ya. Radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha termasuk al-mukthirun, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Ada beberapa sahabat yang tergolong banyak meriwayatkan hadis. Ada sahabat yang mungkin cuma meriwayatkan satu hadis. Nah, Aisyah radhiyallahu anha termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan dalam bait ya, manzumah untuk dihafal. Ya. Wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibn Umar wa Anasun wal Bahru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Ya, sudah pernah ditulis? Belum. Ya, ditulis biar antum ingat. Artinya wal mukthiruna fi riwayatil athar, dan orang-orang yang banyak meriwayatkan athar yani hadis. Abu Hurairah satu, yalihi setelahnya Ibnu Umar dua, wa Anasun dan Anas tiga, wal Bahru dan al Bahr maksudnya siapa? Ibnu Abbas empat. Bahru yani Ibn Abbas. Kal Khudri seperti juga Al Khudri yani siapa? Abu Sa'id Al Khudri. 5. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah bin Haram Al Ansari. Ya, Anas bin Malik Al Ansari. Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari 6, wa zaujatun nabiyyi dan istri nabi yani Aisyah radhiyallahu anha 7. Jadi ini 7 para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama paling banyak adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa sahabat yang sering dicela Syiah? Nah, Almi. Siapa? Aisyah. Nah, Aisyah. Kenapa kalau Aisyah dicela hadisnya hilang semua? Banyak, ya kan? Siapa lagi? Nah, Ahmad. Sahabat yang sering dicela Syiah. Siapa? Dengar nggak? Abu Bakar. Iya, Abu Bakar. Siapa lagi? Betul. Rizki. Umar. Iya, betul. Siapa? Alun. Abu Hurairah. Abu Hurairah termasuk yang sangat dicela Syiah. Tujuannya apa? Karena paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi kalau Abu Hurairah dicela, habis hadisnya semua hilang. Nah, itulah maksud dari Syiah kenapa mencela sahabat-sahabat, terutama Abu Hurairah, Aisyah dan yang lain, karena pengen menghancurkan hadis-hadis Nabi. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi, "Yuriduna an yajrahu syuhudana." Mereka ingin mencacat para saksi pembawa hadis-hadis Nabi untuk menghancurkan hadis-hadis Nabi, menghancurkan Islam. Jadi ini berapa? 7 sahabat, para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Baik. Kita lanjutkan hadisnya, masih panjang. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihatu fin nawm. Awal ma budi'a bihi Rasulullah min al-wahyi, apa yang diawali dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu, yakni awal permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah adalah ar-ru'ya as-salihah fin naum. Ar-ru'ya, mimpi yang baik di waktu tidur, fin naum. Ini awal-awal wahyu. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Maka beliau la yara ru'ya, tidak melihat ru'ya, mimpi, illa kecuali ja'at datang, mithla falakis subhi, kecuali seperti cahaya falak fajar di waktu subuh. Yani sangat jelas. Jadi beliau di waktu-waktu tersebut, ini sudah menjelang apa? Menjelang dapat wahyu Iqra. Ketika beliau suka apa? Suka menyendiri di gua Hira. Ya. Beliau kalau melihat mimpi-mimpi yang sangat jelas, mimpi-mimpi baik yang sangat jelas. Summa hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian di hubbiba ilaihi al-khala, dibuat suka kepada beliau menyendiri. Jadi itu awal-awal, kemudian beliau menyendiri di gua Hira. Ya. Ya, kalau begitu urutannya, beliau sering melihat mimpi-mimpi yang baik, yang jelas. Kemudian berikutnya beliau suka untuk menyendiri, dan beliau menyendiri di gua Hira. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yakhlu menyendiri di gua Hira. Fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbud. Yatahannasu fihi wa huwa at-ta'abbud. Beliau yatahannas fihi, di dalamnya. Apa makna yatahannas? Yani at-ta'abbud, beribadah. Ya, siapa yang ingat dalam ilmu mustalah? Apa maknanya ini? Pengusaha masuk bab apa ini? Hah? Mudraj. Ini contoh hadis mudraj. Wa huwa ta'abbud, ini bukan dari ucapan Aisyah. Ini ucapan dari para rawi setelahnya, ya. Ucapan Az-Zuhri. Seingat saya ini ucapan Az-Zuhri. Menerangkan makna yatahannas. Ya. Nah, jadi kata wahwa ta'abud ini namanya mudraj. ya, sebagai keterangan. Ya. Al-layali zawatil adad. Malam-malam, layali malam-malam, zawati al-adad yang memiliki bilangan. Ya, ini beberapa malam, gitu, sekian malam, beliau menyendiri di Gua Hira. Qabla an yanzi'a ila ahlihi, sebelum yanzi'a asal maknanya apa? Mencabut, yani sebelum mencabut diri menuju ke keluarganya. Yani sekian waktu di Gua Hira kemudian pulang ke keluarganya Khadijah radhiyallahu anha. Wa yatazawwadu lidzalik, dan beliau berbekal untuk itu, untuk yatazawwad berbekal lidzalik untuk menyendiri di Gua Hira tersebut. Tsumma yarji'u ila Khadijah, kemudian beliau kembali ke Khadijah istrinya. Fa yatazawwadu limitsliha, kemudian beliau berbekal yang sepertinya lagi. Yani maknanya jadi menyendiri nanti pulang ke keluarganya Khadijah, mengambil bekal, kemudian menyendiri lagi di Gua Hira, kemudian kembali lagi begitu, mengambil bekal lagi. Hatta jahu al-haqqu wa huwa fi ghar Hira, sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran. Wa huwa fi ghar Hira, dan beliau ketika itu di Gua Hira. Faja'ahu al-malaku, maka datang kepada beliau al-malak, malaikat. Ya, al-malak ini mufrad, jamaknya malaikat, malaika. Jadi malaika itu bentuk jamak, ya. Ya, kalau bahasa Indonesia ya sudah jadi malaikat sudah. Satu malaikat ya satu jadinya. Banyak ya malaikat-malaikat, ya. Itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab malaikah ini sudah jamak. Mufradnya apa? Al-malak. Faja'ahul malak, datanglah malaikat. Faqala, maka berkatalah malaikat itu, yakni malaikat Jibril, mengatakan kepada Nabi Muhammad, iqra, bacalah. Qala, Nabi menjawab, ma ana biqari, saya bukanlah seorang yang bisa membaca. Mau membaca apa? Ya. Qala fa'akhadhani, Nabi mengatakan fa'akhadhani, maka malaikat itu mengambil aku, yakni memegang aku. Faghattani hatta balagha minni al-jahd. Faghattani hatta balagha minni al-jahd. Ya. Yani menyekap, ya, semacam itu, ya, menyekap, menyekap aku. Atau apa kita artikan, menutup, atau yang semakna dengan itu, atau apa, yani yang semakna dengan itu. Faghattani hatta balagha minni al-jahd, sampai balagha, hatta sehingga balagha sampai, minni dariku, al-jahd yakni kepayahan. Jadi karena dirangkul atau disekap, ya, dengan kuat, sampai Nabi kepayahan, ya, atau ditutup tadi, sampai kepayahan karena hal tersebut. Tsumma arsalani, kemudian dilepas lagi, beliau melepas aku. Faqala, maka malaikat mengatakan lagi, iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Fa akhadhani fa ghattani tsaniyah, maka beliau memegang aku dan menyingkap aku kembali kedua kalinya sehingga aku kepayahan hatta balagha minil jahd. Tsumma arsalani, kemudian beliau melepas aku lagi. Faqala, dan beliau mengatakan lagi, iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, aku pun menjawab untuk yang ketiga kalinya, ma ana biqari, aku bukan orang yang dapat membaca. Fa akhadani faghattani tsalitsah, kemudian beliau memegang aku lagi dan menyekap yang ketiga kalinya, kemudian melepaskan aku. Tsumma arsalani, faqala, lalu mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya, ini pertama kali turunnya wahyu, 5 ayat dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. 3 ya, 3 ya. Faraja'a, ya, maknanya bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu maha mulia. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu, maka kembalilah, yakni pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat tersebut. Yarjufu fuaduhu, yarjufu yakni gemetar ya, fuaduhu kalbunya. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka Nabi SAW kemudian menemui istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, zammiluni, zammiluni, beliau pun mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Ya, jadi semacam orang yang panas dingin, gemetar ya. Beliau minta diselimuti. Fazammaluhu hatta zahaba anhu raw', maka mereka pun menyelimuti beliau sehingga hilang dari beliau rasa takut. Ar-raw' al-khawf, rasa takut. Ar-raw'u al-khawf, rasa takut. Faqala li Khadijah wa akhbarha al-khabar, maka berkatalah Nabi SAW kepada Khadijah dan mengabarkan kepadanya berita tersebut. Yani diceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha apa yang terjadi. Laqad khashitu ala nafsi, Nabi mengatakan, sungguh aku telah khawatir terhadap diriku. Yani beliau betul-betul merasakan ketakutan ya. Ini hal yang sangat aneh ya kan, datang malaikat ya, tentunya ya beliau sangat terheran dengan datangnya malaikat kepada beliau. Ini siapa ya, dan melakukan seperti yang dilakukan ya. Beliau khawatir sekali apa sesungguhnya yang terjadi. Yang di ketiga itu kan Nabi belum tahu ini malaikat atau manusia atau apa ya, atau mungkin dikhawatirkan makhluk dari kalangan jin juga, wallahualam, kita nggak tahu. Alhasil itu sesuatu yang sangat aneh bagi Nabi SAW sehingga beliau pun mengatakan, laqad khashitu ala nafsi, sungguh aku khawatir terhadap diriku. Faqalat Khadijah, maka berkatalah Khadijah radhiyallahu anha, kalla, wallahi ma yukhzikallahu abadan. Berkatalah Khadijah, ini lihat ya bagaimana seorang istri yang baik terhadap suaminya, dan yakni sebuah keyakinan yang luar biasa yang tertanam pada Khadijah radhiyallahu anha. Ya, beliau menyimpulkan bahwa ini bukan kejadian yang akan mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, secara global Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sebelum ini dikenal sebagai orang yang buruk. Bahkan selama ini beliau dikenal dengan akhlak yang mulia, baik dalam berkata, dalam berbuat, semuanya beliau dikenal dengan orang yang berakhlak mulia. Sehingga tidak mungkin seorang yang seperti itu baiknya akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jal, akan dicelakakan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini kesimpulan Khadijah radhiyallahu anha. Makanya ketika Nabi mengungkapkan sebetulnya saya khawatir terhadap diri saya, datanglah dukungan dari Khadijah radhiyallahu anha dengan mengatakan kalla, tidak mungkin, sekali-kali tidak. Tidak mungkin ini sesuatu yang mengkhawatirkan atas dirimu. Wallahi demi Allah, ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Nah, ini alasannya. Innaka la tasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi. Ini perilaku yang sangat baik. Wa tahmilul kal, dan engkau membawa beban. Beban kal itu keberatan, ya, beban. Tahmilul kal yakni maksudnya membantu orang yang membawa beban berat. Iya, baik beban sungguh-sungguhan atau beban secara maknawi. Orang yang misalnya banyak problem, beliau membantu menyelesaikan. Nah, innaka la tahmilul kal, engkau membawa beban-beban orang lain, membantu menyelesaikannya. Wa taksibul ma'dum, engkau memberikan kasb, penghasilan kepada orang yang ma'dum, fakir. Yani beliau membantu memberi mungkin sedekah atau apa, santunan atau yang semakna dengan itu kepada orang-orang yang ma'dum, yakni fakir, orang yang tidak punya. Nah, ini akhlak yang baik, sangat baik. Wa taqrid dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu atas nawaib al haq. Ya, nawaibul haq, ini maknanya. Insyaallah kita lihat nanti semua akan datang. Ya. Jadi semacam bencana-bencana karena dalam hal yang hak kebenaran, hal yang menimpa seseorang, ya, dari bencana atau musibah atau yakni hal yang semakna dengan itu dalam hal yang benar. Nah, beliau selalu membantu. Ya, nampaknya itu maknanya, tapi insyaallah kita lihat pada kesempatan berikutnya insyaallah. Fantalaqtu bihi, fantalaqat bihi Khadijatu. Nah, yakni ini alasan-alasan Khadijah yang berkesimpulan bahwa tidak mungkin ini suatu yang mengkhawatirkan atas keselamatan jiwa Nabi atau akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ini diharapkan suatu yang baik, ya, suatu yang baik karena beliau selama ini berbuat perbuatan-perbuatan yang baik. Makanya kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lebih tahu. Ya, saat itu Khadijah membawa Nabi kepada orang yang lebih tahu, yaitu Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah, untuk ditanyakan menurut dia apa sebetulnya yang terjadi ini. Fantalaqat bihi Khadijatu, maka pergilah Khadijah bersama Nabi. Hatta atat bihi, sampai Khadijah membawa Nabi kepada Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Ammi Khadijah. Berarti sepupunya Ya. Ya, anak paman Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dan Waraqah bin Naufal adalah seorang yang masuk agama Nasrani di masa jahiliyah. Yani nampak bahwa Waraqah bin Naufal dia melihat kebatilan yang ada di masyarakatnya, sehingga beliau enggak mau mengikuti agama orang-orang musyrikin. Makanya beliau mengikuti agama Nasrani. Ya. Dan sebelum datangnya Islam, ya, nampak bahwa agama Nasrani bagi sebagian orang itulah agama yang baik apabila dibandingkan dengan apa? Agama jahiliyah. Jelas. Apalagi kalau tentunya ya di sebagian keadaan agama Nasrani masih bersih, belum tercemari oleh pemalsuan-pemalsuan. Ya. Ala kulli hal, Waraqah bin Naufal nampak beliau begitu mengetahui, dan kemungkinan besar Nasraniyah yang beliau anut adalah masih bersih, ya, sehingga beliau mengetahui benar mana yang hak dan mana yang batil. Wa kana mar'an tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Dan beliau Waraqah bin Naufal menulis kitab dengan bahasa Ibrani. Fa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah masyaallahu an yaktub, sehingga beliau mampu menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani masyaallahu an yaktub, sekehendak Allah dia menulis. Yani ini menunjukkan bahwa beliau dalam memeluk agama Nasrani betul-betul sungguh-sungguh sampai bisa bahasa Ibrani, nulis pakai bahasa Ibrani. Ya. Dan sekali lagi nampaknya yani agama Nasrani yang beliau anut masih bersih. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Dan beliau ketika itu sudah menjadi seorang yang tua, syaikhan kabira qad amiya, yang telah buta. Faqalat lahu Khadijah, maka Khadijah mengatakan kepada Waraqah, yabna ammi, wahai anak pamanku, isma' min ibni akhik, coba dengarlah engkau dari anak saudaramu. Ya. Yani maksudnya dengarlah dari Nabi SAW. Ya. Anak saudara yakni keponakan, ya kan? Yani kalau hubungan-hubungan mungkin masih ada hubungan walaupun jauh, sehingga diistilahkan seperti itu. Faqala lahu Waraqah, ya ibn akhi madza tara. Waraqah pun mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihissalam, wahai anak saudaraku, yani wahai keponakanku, madza tara, apa yang kau lihat? Fa'akhbarahu Rasulullah khabara ma ra'a, maka Rasulullah mengabarkan kepada beliau apa yang beliau lihat. Faqala lahu Waraqah, maka Waraqah mengatakan, hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa, ini adalah namus yang Allah turunkan kepada Musa. Jadi Waraqah langsung paham, tahu apa itu namus. Namus yaitu malaikat Jibril. Namus yakni malaikat Jibril. Jadi karena pengetahuan Waraqah terhadap kitab Injil, ya, dan di kitab Injil kan disebutkan akan datangnya nabi yang terakhir, tanda-tandanya dan lain-lain, maka Waraqah langsung memahami bahwa inilah apa yang selama ini dibaca dalam kitab Injil dari berita-berita akan datangnya nabi terakhir. Ya, maka langsung kesimpulan Waraqah, ini adalah namus Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Langsung Warqah mengatakan, ya laytani fiha jada'an, laytani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Ya. Ya laytani, duhai seandainya aku fiha di masa-masa itu. Jada'an, jada'an yani, antum lihat di mufradat ma'anil kalimat. Jada'an yani syaban fatiya. Muda, ya, masih pemuda. Ya laytani fiha jada'a. Duhai seandainya ketika di masa-masa itu aku masih anak muda. Ya. Laytani akunu hayya. Duhai seandainya aku masih hidup. Id yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu mengusirmu. Jadi langsung kesimpulan-kesimpulan Warqah itu, ya. Kesimpulan yang jelas, ya, kesimpulan yang nampak bahwa ini hasil dari ilmu yang selama ini beliau pelajari, bahwa ini adalah nabi terakhir, ya, yang datang adalah malaikat Jibril, dan ini bakal dimusuhi oleh kaumnya, ya, bakal diusir oleh kaumnya. Jadi semuanya ini kan beliau katakan berdasarkan apa? Ilmu, ya, langsung terpahami oleh beliau kondisi yang sebenarnya. Nah, maka Nabi SAW pun semacam terheran dan kaget, kok Warqah mengatakan seandainya aku hidup saat kaummu mengusirmu, berarti kan nanti bakal diusir. Nabi katakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka bakal mengusir aku? Awa mukhrijiyah, apakah mukhrijiyah, mereka mengusir aku? Hum, yani mereka itu nantinya akan mengusir aku. Qala na'am, Warqah mengatakan iya. Nah, beliau juga mengatakan dengan pasti iya. Kenapa? Ya karena ini sunnatullah. Orang yang membawa ajaran seperti ini bakal dimusuhi oleh kaumnya, bakal diusir. Ya, bukan ini apa Warqah mengaku tahu yang gaib, tidak, tapi ini berdasarkan apa ilmu, ya, sunnatullah selama ini para nabi ya seperti itu. Lam yati rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Lam yati, tidaklah datang rajulun seseorang qat sama sekali bimithli, dengan membawa yang seperti ma ji'ta bihi, apa yang kamu bawa, illa udi, kecuali bakal dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka, kalau seandainya harimu itu, yakni saat itu, yudrikni, masih menjumpai aku, yakni aku seandainya hidup ketika itu, ansuruka nasran mu'azzara, tentu aku akan menolong kamu, nasran mu'azzara. Ya, nasran yakni pertolongan muazzara yang kuat, ya. Ya. Nasran muazzara, pertolongan yang kuat. Tsumma lam yanshab Warqatu an tuwfiya, kemudian lam yanshab yani tidak lama berikutnya Warqah tuwfi, ya. Wafat, wafatar al-wahyu, dan wahyu terhenti. Fatara yani terhenti saat tertentu, ya. Sehingga Warqah radhiyallahu an, ya, tidak sempat melihat saat-saat Nabi dimusuhi, ya. Dan nampak di sini Warqah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, makanya di kemudian hari dilihatlah mimpi-mimpi oleh Nabi yang apa menunjukkan Warqah, ya, bernasib baik di akhirat. Ya, Allahu a'lam. Ini salah satu hadis tentang kisah awal mula datangnya wahyu kepada Nabi SAW. ba'du ma'anil kalimat al-mu'azzar al-qawi jada' syaban fatiyya yatahannas yata'abbad ar-raw' al-faza' yang faza' khawf zammala lafa wa ghatta menyelimuti apa membalut dan menutupi yani menyelimuti al-ma'dum asyai'ul ma'dum alladhi la yajiduna aw al-faqir alladhi sara kal-ma'dum al-ma'dum sesuatu yang tidak ada yang mereka tidak mendapatkannya atau seorang fakir yang seperti al-ma'dum orang yang tidak ada yani karena tidak punya fatara inqata putus tukri tukrim al-dhaif wa taqum bi haqqi dhiyafati taksib tu'til mal al-faqir memberikan harta kepada orang fakir al-kal as-suhu thiqal yang berat beban wa yadkhulu fi hamlil kal al-infaq al-dha'if wal yatim wal 'iyal dan masuk dalam kata hamlul kal tahmilul kal yani infaq kepada orang yang dha'if yatim dan 'iyal an-namus al-wahyi ya wahyu yang saya ingat yakni Jibril Allah kita lihat kita pastikan. طيب سلامتكم dulu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين.